Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ma'ashiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah dan masih dalam penjelasan faidah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan seputar niat dalam salat. Naam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan salat, apakah sah salatnya orang yang mengerjakan salat fardu di belakang seseorang yang mengerjakan salat sunnah atau sebaliknya. Naam. Dan sebagaimana yang telah kita baca, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan adapun salat sunnah yang dilakukan oleh seseorang di belakang imam yang mengerjakan salat fardu, dia sebagai makmum dan imamnya mengerjakan salat fardu, adapun dia mengerjakan salat sunnah, kata beliau, fala ba'sa bihada, maka yang demikian ini tidak mengapa, yakni ketika kita selaku menjadi makmum, kemudian imam kita dia mengerjakan salat fardu, adapun kita mengerjakan salat sunnah, maka salat sunnah yang kita kerjakan ini sah. Naam. Sebagaimana kisah dua orang sahabat yang mereka naam mengerjakan salat subuh di perjalanan mereka, yang mana mereka khawatir tatkala mereka melakukan perjalanan safar ke Mina, mereka khawatir mereka tidak lagi mendapati waktu subuh atau salat subuh berjamaah, sehingga kedua sahabat tersebut mereka salat di tengah-tengah safar mereka. Dan ternyata tatkala keduanya sampai di Mina, nam di Masjid Khib, ternyata mendapati kaum muslimin mereka sedang mengerjakan salat subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedua orang sahabat tersebut, sehingga bertanya kepada keduanya, kenapa mereka tidak ikut sholat bersama para sahabat untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah? Maka keduanya mengatakan bahwasanya mereka berdua telah melaksanakan sholat subuh di perjalanan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kedua sahabat tersebut yang mereka telah mengerjakan salat subuh di perjalanan mereka, kata Nabi sallallahu, apabila kalian berdua telah melaksanakan salat, yakni salat subuh di safar kalian, kemudian Nabi mengatakan, kemudian kalian mendatangi masjid yang padanya masih melaksanakan jamaah, ya, sebagaimana kasus yang mereka alami. Kata Nabi SAW, fasalliya ma'ahum, maka hendaknya kalian berdua ikut salat bersama mereka. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa innaha lakuma nafilah, maka sesungguhnya fa innaha, salat yang kalian lakukan berjamaah bersama kaum muslimin, yang mereka kaum muslimin itu mengerjakan salat subuh, kata Nabi SAW, salat yang kalian kerjakan bersama mereka itu nafilah, dianggap sebagai salat sunnah. Nah, maka dengan dasar hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sah salatnya seorang makmum yang dia mengerjakan salat sunnah, yang mana imamnya mengerjakan salat fardu. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau menyebutkan, lalu bagaimana kalau sebaliknya? Yani bagaimana kalau imam dia mengerjakan salat nafilah, salat sunnah, sedangkan makmum dia mengerjakan salat fardu. Nah, kita selaku makmum mengerjakan salat fardu, adapun imam dia mengerjakan salat, imam kita ini dia mengerjakan salat nafilah, salat sunnah. Beliau contohkan di sini seperti salat di bulan Ramadan. Ya. Tatkala kita hendak melaksanakan salat di bulan Ramadan, salat Isya, kemudian Tarawih, ternyata kita datang dalam keadaan imam dia telah melaksanakan salat Tarawih. Salat Tarawih apa? Salat hukumnya sunnah, nafilah. Adapun kita dalam keadaan kita ini belum melaksanakan salat Isya. Lalu bagaimana? Apakah kita masuk langsung salat bersama imam ataukah gimana? Maka disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin, kita salat bersama imam, masuk langsung dalam jamaah mereka dengan niat kita melaksanakan salat Isya. Adapun mereka imam, mereka atau dia melaksanakan salat sunnah, salat Tarawih. Maka hal yang demikian ini adalah perkara yang diperselisihkan. Naam. Sebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya seseorang yang dia mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah, salat nafilah, maka tidak sah salatnya. Yani tidak sah salatnya seorang makmum tersebut. Alasannya mereka, li'annal faridata a'la, dikarenakan salat fardu itu lebih tinggi daripada salat nafilah, salat sunnah. Dan tidak mungkin, la yumkin an takuna salatul ma'mum a'la min salatil imam. Tidak mungkin salatnya seorang makmum itu lebih tinggi daripada salatnya imam. Ini alasan mereka. Sebagian para ulama yang mengatakan salat sunnahnya, salat fardunya seseorang di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah atau nafilah, ini tidak sah salatnya. Alasan mereka apa? Alasan mereka ialah dikarenakan salat fardu itu lebih tinggi daripada salat sunnah, dan tidak mungkin salatnya seorang makmum itu lebih tinggi daripada salatnya seorang imam. Nah, kenapa? Karena ya imam tentu lebih tinggi daripada makmum. Ini alasan mereka, sebagian para ulama yang mengatakan salat fardunya seseorang di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah atau salat sunnah, maka salatnya tidak sah. 6. Wa minhum, dan sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan bal yasihhu an yusalli al-fardhata khalfa nafilah. Sebagian para ulama mereka mengatakan salatnya seseorang yang dia mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah atau salat sunnah, maka salat orang tersebut sah. Ya, salat orang yang mengerjakan salat fardu tadi sah. Kenapa? Li'anna sunnata waradat bidzalika. Karena yang demikian ini sebagaimana datang dalam sunnah, yakni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan bahwasanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ini dahulu beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah salat Isya. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau salat Isya berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia menyelesaikan salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Mu'adz bin Jabal ini beliau kembali kepada kaumnya, kemudian beliau salat bersama dengan kaumnya salat Isya dan mengimami kaumnya. Dalam keadaan apa? Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dia telah mengerjakan salat Isya berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala dia kembali kepada kaumnya, dia menjadi imam, mengimami kaumnya melaksanakan salat Isya. Berarti salat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an bersama kaumnya, salatnya dia dihukum sebagai salat nafilah, salat sunnah. Adapun makmum yang berada di belakang dia, orang-orang yang dia pimpin sebagai makmum di belakang dia, mereka mengerjakan salat apa? Fardu, salat Isya. Maka dari kisah ini mereka para sebagian para ulama mengatakan ya bahwasanya sah seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah. Naam. Mungkin ada yang mengatakan bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an yang dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat setelah itu dia salat lagi bersama kaumnya. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengetahui ini. Naam. Maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala akan dijawab. Ya. Mungkin orang-orang yang ya beliau ingin menjelaskan kepada kita dengan pendapat sebagian ulama yang pertama tadi yang mengatakan tidak sah salatnya seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah, ketika mereka ada apa, ketika mereka dikatakan pendapat mereka ini tidak benar, yang benar adalah pendapat yang kedua dengan membawakan hadis ini, mereka mengatakan yakni para ulama yang sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama mengatakan oh berarti bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perbuatan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala yang dia salat Isya bersama Nabi, kemudian ternyata dia salat lagi bersama kaumnya. Maka dijawab oleh beliau Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala, in kana qad alima faqad tamma al-istidlal. Kalau seandainya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, maka istidlal yang dilakukan oleh mereka sebagian ulama yang pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sahnya salat seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah, maka ini kalau diketahui mereka berdalil dengan dalil ini pas. Naam. Kenapa? Li'anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qad syukiya ila Rasul alaihi salatu wassalam. Dikarenakan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala beliau atau para sahabat yang menjadi makmum di belakang beliau ini melaporkan perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala yang dia salat mengimami kaumnya dengan bacaan yang sangat panjang. Nah, pada salat Isya. Maka zahir dari hadis ini wallahu alam kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bi kulli qadiyyati wa bi kulli qisbah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap atau beliau disampaikan dengan setiap apa yang diputuskan. Yani apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bisa saja perbuatan Mu'adz bin Jabal ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang mana? Perbuatan dia setelah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Isya, ternyata dia juga salat bersama kaumnya mengimami kaumnya pada salat Isya. Hal ini diketahui dari hadis. Kenapa? Dikarenakan ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau kembali kepada kaumnya mengimami kaumnya untuk mengerjakan salat Isya, Mu'adz bin Jabal dia membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis tersebut ada seorang sahabat yang dikarenakan saking panjangnya bacaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala tatkala itu akhirnya dia keluar dari jamaah dan dia salat Isya sendiri. Nah, dan hal ini dilaporkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat yang lain yang melihat orang tersebut, kemudian sahabat yang lain ini melaporkan kepada Mu'adz bin Jabal bahwasanya ada si fulan yang tadi salat Isya, ya ketika engkau menjadi imam, dia keluar dari jamaah dan dia salat sendiri. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Bahwasanya dia adalah seorang munafik. Ternyata sahabat ini tidak terima dengan ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Maka dia pun, sahabat tersebut, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan Mu'adz bin Jabal kepada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa dia meninggalkan salat berjamaah bersama Mu'adz bin Jabal. Maka sahabat tersebut mengatakan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ia membaca dengan bacaan yang panjang, terlalu panjang dalam bacaan salatnya tersebut dalam keadaan dia memiliki kesibukan. Ya, kalau tidak salah tanamannya yang harus disirami. Setelah mendengarkan penjelasan dari sahabat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala untuk dinasihati. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin menjadi seorang juru fitnah wahai Mu'adz?" Naam. Yani nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz untuk tatkala menjadi imam hendaknya memperhatikan keadaan makmum. Jangan memanjangkan bacaan sesuai dengan keinginannya saja, namun dilihat juga orang-orang yang ada di belakangnya. Karena yang namanya makmum, ya, ini memiliki banyak aktivitas atau banyak keperluan dan semisalnya. Nah, maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, bisa jadi perbuatan Mu'adz bin Jabal yang sholat Isya berjamaah bersama Nabi, kemudian dia sholat berjamaah dengan kaumnya, dia sebagai imam sholat Isya, ini diketahui oleh Nabi SAW dari mana? Dari pengaduan seorang sahabat yang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa idza qudira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam anna Mu'adzan ma'ahu. Jikalau seandainya, ya, seandainya Memang ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dia salat Isya bersama Nabi, ternyata dia juga salat Isya mengimami kaumnya. Nah, andai ini tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yadhhabu ila qaumi wa yusalli bihim. Yang mana Nabi tidak mengetahui bahwasanya Mu'adz ini salat bersama kaumnya, salat Isya setelah dia salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, fa inna rabbar rasul sallallahu alaihi wasallam qad alima. Maka sesungguhnya Rabbnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satu pun yang tersembunyi, tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Jadi Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Andai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perbuatan dia. Setelah dia salat bersama Nabi salat Isya, kemudian dia salat kembali bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Naam, terhadap kaumnya, salat bersama kaumnya salat Isya sebagai imam. Andaikan Nabi tidak mengetahui ini, kata Syekh bin Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang di langit maupun di bumi, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana Allah qad alima. Kalau seandainya Allah telah mengetahui, ya. Setelah Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, wa lam yunzil ala nabiyhi inkaran li hadzal amal, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengingkaran terhadap perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan tentang kebolehannya, yakni apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat lagi salat Isya sebagai imam mengimami kaumnya, ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pengingkarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Maka ini menunjukkan tentang kebolehannya. Ya. Kalau memang itu diperbolehkan, berarti sah salatnya seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah atau salat sunnah. Nah. Kemudian beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, "Li'anna Allah taala la yuqirru ibadahu ala syai'in ghairi masyru'in lahum itlaqan." Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menetapkan kepada hambanya sesuatu yang tidak disyariatkan secara mutlak. Ya. Kata Syekh bin Utsaimin taala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pengingkarannya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, berarti ini menunjukkan tentang kebolehannya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menetapkan kepada hamba-hambanya suatu permasalahan yang tidak disyariatkan kepada mereka secara mutlak. Ya. Naam. Fatammal istidlalu hina idin ala kulli taqdirin. Maka istidlal yang dilakukan oleh sebagian para ulama yang berpendapat tentang sahnya salat seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah, salat nafilah, ini istidlal yang sempurna yang dibenarkan. Naam. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, idan fasahihu annahu yajuzu an yusalli al-insanu salatal faridati khalfa man yusalli salatan nafilah. Maka dari sini sahnya atau dibenarkannya, diperbolehkannya bagi seseorang yang dia mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah atau salat sunnah. Wal qiyas alladhi dzukira istidlalan 'ala al-man'i qiyasun fi muqabalati nass fayakunu matruhan fasidan la yu'tabar. Maka adapun qiyas yang dilakukan oleh sebagian pendapat yang melarang atau menganggap tidak sahnya salatnya seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang orang yang di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah, salat sunnah, ini merupakan kias yang menyelisihi nas, yang menyelisihi dalil. Maka kias tersebut adalah kias yang matruhan, ditolak, fasidan, dan juga rusak, la yu'tabar, tidak dianggap. Ya, kenapa? Karena kiasnya menyelisihi sunnah, nas, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, idza ataita fi ayyami ramadan wan nasu yusalluna salatat tarawih wa lam tusalli al-isha fadkhul ma'ahum bi niyyati salatil isha. Kalau demikian, apabila engkau datang ke masjid di bulan Ramadan, ya, dalam keadaan umat manusia mereka sedang mengerjakan salat tarawih, padahal engkau belum mengerjakan salat isya, kata beliau, fadkhul ma'ahum, maka kamu salat bersama mereka. Bersama siapa? Bersama manusia tatkala itu yang salat di masjid, yang salat tarawih, kalian kamu salat bersama mereka bi niyyati salatil isya, namun dengan niat engkau meniatkan untuk mengerjakan salat isya. Kenapa? Karena kamu belum mengerjakan salat isya. Tsumma in kunta qad dakhalta fi awwali raka'atin fa idza sallama al-imam fa shalli raka'ataini litatimmal arba'. Kemudian beliau memberikan kaifiyah cara kita mengerjakan salat fardu seperti ketika kita masuk di masjid mendapati makmum tatkala itu mereka sedang mengerjakan salat tarawih. Bagaimana kita salat bersama mereka? Maka kita salat masuk langsung bersama mereka. Ketika kita mendapati rakaat pertama bersama mereka, kita salat bersama mereka dengan niat salat isya. Selesai imam salat dan makmum yang lainnya mereka salam setelah dua rakaat, maka kita melanjutkan dua rakaat yang sisanya. Enam, ya, kita menyempurnakan dua rakaat sehingga genap salat kita menjadi salat empat rakaat salat isya. Demikian pula kata beliau, wa in kunta dakhalta fi thaniya. Adapun kalau seandainya kita masuk ke masjid ternyata mendapati jamaah tatkala itu sudah melaksanakan salat tarawih, sudah selesai satu rakaat, ini sudah masuk rakaat yang kedua, kita mendapatinya pada rakaat yang kedua, kita masuk salat sama mereka, ya, fasalli idza sallama al-imam, dan apabila imam dan makmum yang mengerjakan salat tarawih itu telah salam, kata beliau, fasalli idza sallama al-imam salat rakaat, kita tinggal menambah tiga rakaat, ya, untuk menyempurnakan rakaat salat isya kita menjadi empat rakaat. Naam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza mansusul Imam Ahmad rahimallahu taala. Ini pendapat yang demikian ini merupakan pendapat yang ditansus dinaskan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala ma'a anna madhhabahu khilafu dzalik, dalam keadaan madhhabnya beliau mengkhilafi menyelisih pendapat beliau. Naam. Lakin akan tetapi mansusuhu alladhi nassa alaihi huwa syakhsiyan anna hadza jaiz. Namun apa yang disampaikan oleh al-Imam Ahmad dari pendapat beliau ini adalah datang dari pendapat beliau sendiri, bukan dari madhabnya. Naam, yang ini menunjukkan tentang kebolehannya. Kebolehan apa? Bolehnya dan sahnya seseorang yang dia mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat nafilah atau salat sunnah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dikarenakan cuacanya yang kurang bagus. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Dan mungkin dengan sedikit pengulangan. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa dipahami. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.